Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di 756 AM Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Dan insya Allah di sore hari ini kembali kami akan sajikan ke ruang dengan Anda sebuah kajian langsung dari studio Al-Barkah, studio Roja di Kampung Tengah bersama Ustadz Abu Yahya Badrul Salam Hafizahullahu Ta'ala. Dan kembali kita akan mengkaji sebuah kitab Al-Muntaqan Nafis Fitablis Iblis. Untuk selanjutnya kami sajikan langsung ke ruang dengar Anda kajian bersama Ustaz Abu Yahya Badrul Salam. Kepada Ustaz, tafadhol. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتاب كريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah, a'azzani Allah, kita melanjutkan kajian kita. Kita masih tetap, masih di dalam pembicaraan talbis iblis terhadap orang-orang yang zuhud. Kata beliau, yaitu al-imam Ibn Jauzi, penulis kitab talbis iblis, wa minal mutazahidina man quwatuhul inqita' fi masjidin au ribatin au jabalin. Di antara orang-orang yang zuhud, kata beliau, ada yang punya kekuatan untuk berdiam di masjid atau di tempat tertentu seperti di gunung atau yang lainnya. Faladzatuhu ilmun nas min firadihi. Namun sayang, kata beliau, artinya dia punya kelezatan ketika orang-orang mengetahui bahwa dia bisa bersendirian beribadah di masjid, dia bisa beribadah di tempat-tempat sepi dan yang lainnya. Rubbama ihtajja li inqita'ihi bi anni akhaf an ara fi khurujil munkarat. Barangkali dia berhujah, kenapa dia kok sendirian di masjid terus, ya. Katanya, saya takut kalau keluar itu saya melihat kemungkaran-kemungkaran. Ikhwatul Islam, memang ya, takut dari kemungkaran terutama di zaman ini penting. Banyak-banyak tinggal di rumah atau ya berzikir di masjid dan di tempat-tempat yang minim kemungkaran, perkara yang di zaman ini ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyakum, perkara yang baik dan bagus. Namun tentunya yang diinginkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi, ada suatu kaum yang mereka itu berhujah dengan hujah seperti itu, namun ya sebetulnya mereka itu ada keinginan lain. Ya, dia tidak mau keluar dari masjid. Dia, masya Allah, tinggal di dalam masjid, ibadah. Ya, lalu kemudian dia beralasan dengan alasan katanya takut melihat kemungkaran di luar. Tapi sebetulnya, kata Ibn al-Jauzi, ada tujuan lain. Ya, bukan itu. Walahu fi dzalika maqasid. Ya, ternyata kata beliau, sebetulnya mereka ada tujuan-tujuan lain. Minhal kibru wahtiqarun nas. Ia tertimpa rasa sombong dan menganggap remeh manusia. Dia anggap bahwasannya ya dia sudah beribadah banyak di dalam masjid. Lalu kemudian dia menganggap orang-orang itu yang tidak beribadah dianggap remeh. Dia pandang dengan pandangan yang remeh. Wa minha hifdzun namusi wa riyasatihi. Atau dia ingin menjaga istilahnya image-nya ya di masyarakat sebagai seorang ahli ibadah yang hebat. Fa inna mukhalatatan nas tudhibu dzalik, karena dia menganggap bergaul dengan manusia bisa mengurangi kewibawaannya, katanya. Marubbama kana maqsuduhu sitra uyubihi wa maqabihihi wa jahli bil 'in. Namun barangkali dia tidak mau bergaul dengan manusia hanya sebatas tujuannya ingin menutup-nutupi aib dia, kekurangan dia, kebodohan dia tentang ilmu, sehingga kalau orang melihat dia bodoh, tentu dia akan malu. Akhirnya dia apa? Ya, dia tidak mau bergaul. Dia memperlihatkan ibadah. Ya, dia ingin orang-orang menghormati dia. Yuhibbu an yuzar wa la yazur. Dia sukanya dikunjungi, tapi dia tidak suka mengunjungi orang. Wa yafrahu bi maji'il umara ilaihi, dia gembira. Ya, kalau para umara datang mengunjunginya. Wajtima'il awami 'ala babihi wa taqbilihim yadahu. Dia pun gembira kalau orang-orang awam datang ke rumahnya, mencium tangannya. Ya. Dia gembira kalau orang-orang awam, ya, datang ke rumahnya berduyun-duyun, mencium tangannya, dia ngalap berkah ya dari dia, masya Allah. Fahuwa yatruku 'iyadatal marbha. Ya, namun sayang kemudian dia pun meninggalkan mengunjungi orang sakit, ya, menyaksikan jenazah. Ya, semua sebetulnya kata Al-Imam Ibnu Jauzi untuk menjaga image-nya. Namun anehnya kata beliau, wa yaqulu ashabuhu, ya, teman-temannya berkata, "Udzur Syekh." Ya, berikanlah udzur kepada Syekh karena memang dia kebiasaannya seperti itu, gimana? Maka Ibnu Jauzi berkata, "La kanat 'adatun tukhalifu syari'ah." Ya, seperti itu justru kebiasaan yang menyelisih dengan syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja pergi ke pasar. Ya, beliau membeli hajatnya, bahkan beliau terkadang membawanya dengan jadi pundaknya sendiri. Ya, ini dia Abdullah bin Hamdalah, ia berkata, "Marra Abdullah ibn Salam wa ala ra'si hizmatu hatab." Ya, Abdullah bin Salam melewati dia sementara di kepalanya itu ada seikat kayu bakar. Faqala lahu nasun, maka orang-orang berkata kepadanya, "Ma yahmiluka ala hadza wa qad aghnaka Allah?" Apa yang membuat kamu seperti ini? Bukankah kamu ini sudah menjadi kaya raya? Apa kurang? Ya, sehingga masih bawa kayu bakar di atas kepala. Apa jawab Abdullah bin Salam? "Aradtu an adfa'a bil kibra." Aku lakukan ini ya untuk menolak kesombongan di hati saya. "Wa dzalika anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah 'abdun fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri." Tidak masuk surga seorang hamba yang ada di hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Akhal Islam, ma'azzani Allah wa iyyakum. Memang akhi, kata beliau, menjaga image, ya, menjaga wibawa, ya, agar tidak direndahkan orang lain itu tidak apa-apa. Ya, asal tentunya bukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat. Karena dahulu para ulama pun juga mereka, ikhwatal Islam, ma'azani Allah wa iyyakum, ya, berusaha untuk menjaga wibawa supaya orang-orang awam itu tidak terfitnah. Ya, berkata misalnya disebutkan dalam sebuah kisah bahwa Ibrahim bin Adham bersama teman-temannya yang ahli ibadah, mereka suatu hari ya sedang bercanda, mereka ketawa-ketawa. Tiba-tiba terdengarlah seorang laki-laki mengetuk pintu. Maka kemudian Ibrahim bin Adham menyuruh mereka untuk diam. Lalu mereka berkata, "Apakah engkau mengajarkan kami untuk riya?" Ya, maka Ibrahim bin Adham berkata, "Tidak, tapi aku takut ya kalau Allah dimaksiati gara-gara kalian." Apa maksudnya? "Wa inna ma khafa qaulal jahalah." Ya, Ibrahim bin Adham khawatir kalau orang-orang jahil itu berkata, "Unzuru ila haula'iz zuhad kaifa yaf'alun." Coba lihat, ya, masa orang-orang ahli ibadah kok begitu perbuatannya? Karena terkadang ya, orang ahli ibadah, orang-orang awam itu ya memandangnya dengan pandangan seakan bahwa seorang ahli ibadah atau seorang ustaz itu harus sempurna. Ya, maka dari itu tentunya menjaga image atau kewibawaan itu juga penting agar tidak jatuh, agar orang tidak melecehkan para ulama, agar orang awam tidak melecehkan orang-orang yang ya betul-betul ikhwatul Islam yang menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Wa min talbisihi 'ala az-zuhad, di antara talbis iblis kepada orang-orang yang zuhud al-ibadah, ihtiqaruhum al-ulama'a wa dhamuhum iyyahum, yaitu menganggap remeh para ulama, bahkan mencela para ulama. Fahum yaqulun, mereka berkata, al-maqsudul 'amal, katanya yang maksud daripada ilmu kan amal, yang penting itu amal, kata mereka. Wala yafhamuna annal ilma nurul qalbi, mereka tidak memahami bahwasanya ilmu itu adalah cahaya di hati. Ya, maksudnya, kata maksud beliau ini ya akhi, bahwa terkadang orang-orang yang ahli ibadah, orang zuhud itu melecehkan ilmu, melecehkan para ulama dengan alasan yang sangat, ya memang terkadang kalau kita lihat alasannya seakan-akan benar ya. Apa katanya? Ya, percuma kalau ilmu tidak diamalkan, yang penting itu beramal. Tapi sayang perkataan yang benar itu diletakkan bukan pada tempatnya. Sehingga akhirnya apa? Justru perkataan itu malah memalingkan mereka dari menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka dari itu Ibnu Jauzi berkata, wala yafhamuna annal ilma nurul qalbi, mereka tidak faham bahwa ilmu itu adalah cahaya hati. Walau arafu martabatal ulama'i fi hifdhi syari'ah wa annaha martabatul anbiya, kalaulah mereka mengetahui bagaimana kedudukan para ulama dalam menjaga syariat, dan bahwasannya kedudukan mereka adalah sama dengan kedudukan para nabi dalam artian dia menyampaikan risalah, menyampaikan syariat. La'addu anfusakum anfusahum kalbukni indal fusaha wal'umyi indal busara wal'ulama'u adillatu tariq falkhalqu wara'ahum fasalimu ha'ula'i yamshi wahdahu. Kalaulah mereka mengetahui bagaimana kedudukan para ulama dalam menjaga syariat, tentu mereka akan menganggap seperti orang bisu di sisi orang yang fasih bahasanya. Mereka akan menganggap mereka itu orang buta di sisi orang-orang yang melihat. Karena para ulama ya akhi, para penunjuk jalan, manusia yang mengikuti para ulama, ya para ulama lah yang menjelaskan kepada kita tentang halal dan haram, tentang jalan yang hak, memahamkan kepada kita tentang makna-makna ayat-ayat Al-Quran. Walaupun tentunya ulama ya bukan manusia yang apa namanya suci dari kesalahan. Afis sahihain min hadithi Sahal bin Sa'din anna nabiya sallallahu alaihi wasallama qala li Ali bin Abi Talibin radiyallahu anhu. Di dalam sahihain dari hadith Sahal bin Sa'd bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali bin Abi Talib, wallahi la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Demi Allah, Allah memberikan hidayah melalui kamu kepada seorang laki-laki atau seseorang, itu lebih baik buat kamu daripada unta yang merah. Subhanallah ya akhi, kita memberikan hidayah kepada seseorang, Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui kita, dengan kita mendakwahi dia, kita mengajak dia, ya, kata Rasulullah, itu lebih baik buat kamu daripada unta yang merah. Ini anjuran tentunya ya akhi ya, agar kita berusaha menyampaikan ilmu. Sekarang kalau kita tidak punya ilmu, apa yang bisa kita dakwahkan? Ya akhi, orang kalau mau ngasih duit syaratnya harus punya duit. Orang ya kalau mau ngasih ilmu ya dia harus punya ilmu. Dari mana ia punya? Dia bagaimana dia akan berdakwah memberikan ilmu kepada manusia sementara dia tidak punya ilmunya? Subhanallah. Akhal Islam, wa mimma ya'ibuna bihil ulama, ya di antara perkara yang mereka cerca para ulama karenanya, tafassuhul ulama'i fi ba'dil mubahat allati yataqawwawuna biha 'ala dirasatil ilmi wa kadzalika ya'ibuna jami'al amwal ya mereka apa namanya mencela para ulama, karena para ulama sebagian mereka ya ada yang apa namanya memperbanyak sesuatu yang mubah dari makanan untuk tujuan memperkuat supaya bisa lebih kuat menuntut ilmu. Mereka juga mencela karena sebagian ulama ternyata kaya raya. Ya, itulah terkadang seseorang mengkritik orang lain menganggap itu tercela tanpa keilmuan. Maka dari itu Ibn Jauzi berkata, walau fahimu makna al-mubah, la'alimu annahu la yudhamu fa'iluh. Kalau mereka mau tahu tentang makna mubah, tentu mereka akan tahu bahwa yang namanya mubah itu, ya, tidak tercela orang yang melakukannya. Wa ghayatul amri anna ghayrahu aula minhu. Ya, paling banter sesuatu yang mubah itu bahwa yang lain itu lebih utama dari dia. Seperti misalnya orang yang salat malam. Apakah orang yang salat malam atau gara-gara ia rajin salat malam kemudian dia berhak mencerca orang yang ya tidur tidak salat malam? Ya, dalam artian mencerca di sini ya dianggap bodoh dan yang lainnya, misalnya lalu dia bersombong karena saya salat malam, kamu ya enggak salat malam. Ini ya, khi, tentu termasuk kesombongan ya, khi. Ya. Fal wailu lil ulama min az-zahidil jahil alladhi yaqtani'u bi 'ilmihi fa yara al-fadla farba. Celaka, kata beliau. Orang-orang yang ingin zuhud tapi bodoh terhadap para ulama. Di mana orang-orang zuhud itu merasa puas dengan ilmunya. Ya, tidak merasa bodoh, bahkan merasa dirinya pintar, bahkan menganggap para ulama itu katanya ya, begini dan begitu dengan berikan apa memberikan tuduhan-tuduhan. Ya. Celaka orang-orang yang zuhud yang mencela para ulama. Celaka orang-orang yang zuhud, kata beliau, yang merasa cukup dengan ilmunya dan tidak mau menuntut ilmu dari para ulama. Akhirnya apa? Dia melihat sesuatu yang sunnah sebagai sebuah kewajiban. Ya, bahkan yang tidak sunnah pun dianggap wajib. Ini kan bahaya ya, akhi. Ya. Subhanallah. Makanya terutama di zaman ini coba kita lihat. Ya, terutama dari orang-orang yang para aktivis-aktivis Islam yang begitu semangat dia memperjuangkan Islam. Ya, ketika mereka melihat para ulama, mereka lihat dengan apa? Pandangan receh. Anggap, ah itu ulama gak paham realita, gak tahu waki-waki. Ah itu ulama bisanya cuma duduk di masjid, apa di apa, apa namanya, duduk di kursi. Ah itu ulama, ya pahamnya cuma masalah haid dan nifas doang, gak paham realita umat. Masya Allah ya akhi. Ya, kalau pemuda atau manusia sudah melecehkan ulama, yang ada adalah kehancuran. Yang ada adalah diambil orang-orang yang bukan ulama sebagai ulama. Ya. Yang ada adalah akhirnya apa ya, akhi, ya setiap orang akan berfatwa sesuai dengan yang dia pandang itu baik. Ya subhanallah. Kehancuran pasti akan merajalela. Ya. Kebinasaan itu pasti akan ia menyapa apabila ulama itu telah dilecehkan ya akhi. Fa fardun 'ala az-zahidi at-ta'allum min al-ulama fa idza lam yata'allam falyaskut. Justru kata beliau kewajiban orang yang ingin zuhud belajarlah dari para ulama. Kalau dia tidak mau belajar, ya setidaknya diam. Ya enggak perlu dia caci maki para ulama. Hanya karena dengan alasan ya buat apa nuntut ilmu terus, yang penting beramal, atau menuduh ya para ulama tidak faham realita dan yang lainnya. Subhanallah. Padahal barangkali kalau ditanya kamu sudah berapa hadis kamu pelajari, ya para ulama sudah faham, sudah menguasai kutubus sittah dan mereka tahu tentang kaidah-kaidah. Tentunya mereka tidak akan berfatwa kecuali apabila telah memahami realita. Kemudian orang yang sedikit ilmunya ini, ya barangkali hadis pun juga tidak banyak hafal, ayat pun juga tidak banyak hafal, ya. ataupun sangat sedikit dan minim keilmuannya, tapi subhanallah sudah berani mencaci maki ulama. Wa an Malik bin Dinar radhiyallahu anhu qala inna syaitana la yal'abu bil qurra kama yal'abu sibyanu bil jawz. Sesungguhnya kata Malik bin Dinar, seorang tabi'in, setan itu mempermainkan ahli ibadah yang bodoh seperti anak kecil mempermainkan mainannya. Iya, betul, sahih ya akhi. Orang yang kerjanya cuma ya apa namanya, inginnya ibadah, itu lebih mudah digoda oleh setan dibandingkan dengan orang yang berilmu. Orang yang berilmu, tentunya ilmu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, dia faham ya bahwa ini adalah sesuatu yang halal atau ini haram, ini termasuk talbis iblis dan yang lainnya. Adapun ahli ibadah akan sangat mudah terseret dengan kata-kata yang indah, ya, sehingga pada waktu itu ya akhi, tak terasa terkadang iblis telah mempermainkan dia, sementara dia tetap menganggap bahwa dia di atas al-haq. Subhanallah. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masuk ke bab yang merupakan intisari dari buku ini, itu bab tentang talbis iblis terhadap kaum tasawuf, yaitu orang-orang sufi, di mana buku beliau ini ya akhi, ya, setengahnya lebih berbicara tentang ya bagaimana talbis iblis terhadap tasawuf, yaitu yang dikenal atau yang disebut juga dengan sufi. Ikhwatul Islam, ketahuilah bahwa sufi itu berbeda dengan zuhud. Tasawuf berbeda dengan zuhud. Sebelumnya beliau ingin menjelaskan tentang sejarah atau penamaan daripada sufi. Memang terjadi ikhtilaf tentang asal-muasal penamaan sufi itu. Sebagian mengatakan bahwa sufi atau tasawuf itu berasal dari nama seorang laki-laki yang bernama Sufah, yang disebut bahwa dia itu Sufah. Nama aslinya Al-Ghoth bin Mur. Ini dulu di zaman ahli ibadah, di zaman jahiliyah, sebelum datangnya Islam. Di mana ya Sufah ini dia betul-betul ya beribadah, berkhidmah ya, ke Ka'bah, membantu orang-orang yang apa namanya berhaji, betul-betul dia ya untuk beribadah kepada Allah saja. Maka ya seakan-akan orang yang sufi tasawuf itu dinisbatkan kepada orang ini ya, menjadi sufi. Sebagian orang mengatakan bahwa sufi itu dari kata ahlus suffah. Karena katanya ahlus suffah itu ya tinggal di masjid, beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Mereka para fuqara, tidak punya keluarga, tidak punya harta, dimana kemudian Rasulullah SAW membangun suffah di masjid ya untuk mereka, maka kemudian mereka menisbatkan kepada ahli apa sufi itu kepada ahli suffah. Namun ya ini adalah sebuah penisbatan yang salah, sebab ya ahli suffah kalau dinisbatkan jadinya sufi bukan sufi. Ini kesalahan tentunya. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa sufi itu berasal dari saufanah. Ya saufanah. Di mana ikhwatul Islam azanillah, ia adalah sejenis tumbuhan yang menyendiri di apa di padang pasir. Makanya orang-orang yang menyendiri di padang pasir untuk ibadah kepada Allah seakan-akan dinisbatkan kepada ini, tapi ini juga salah. Sebab tentu nisbatnya menjadi sufani. Ada juga yang menganggap, mengatakan bahwa sufi berasal daripada sufatil qafa, yaitu rambut yang tumbuh di belakang, yaitu bulu kuduk, ya. Sebagian lagi mengatakan bahwa ia dinisbatkan kepada sebuah kain yang berasal dari suf, yaitu kain wol. Ya, karena alasannya orang-orang yang pertama kali dari kalangan tasawuf ini, mereka suka sekali memakai pakaian suf. Ya, dan disebutkan bahwa mereka berbangga dengan pakaian suf, karena katanya ini pakaian Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan ini tidak jauh, ya akhi, dan ini yang dirajikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Terlebih, ya akhi, tasawuf, kalau kita melihat sejarahnya, sebagaimana disebutkan oleh Dr. Fadl Ilahi Zahir, ya, bahwa tasawuf itu sebetulnya, kata beliau, apa, mix dari lima agama, yaitu Islam, ya, Nasrani, Nasara, Buddha, Hindu, dan Zoroaster. Dimana, ya, kalau kita lihat bagaimana kisah Ibrahim bin Adham, dia pergi meninggalkan kekayaannya menyendiri di suatu tempat, persis, ya, ceritanya dengan Buddha Siddhartha Gautama itu. Itu makanya, ya, sebagian ulama mengatakan bahwa tasawuf itu mengambil dari beberapa agama. Islam, itu Nasara. Di mana tasawuf itu, ya akhal Islam azan ya Allah, mengambil dari Nasara, yaitu diantaranya tentang pakaian suf, itu wol. Dan juga punya keyakinan annallahu tahalla bin nasut, bahwa manusia, bahwa Allah katanya menitis atau bersemayam di dalam manusia. Ikhwatul Islam, ya, mungkin bagi mereka yang ingin lebih mengetahui tentang sejarah dan asal muasal tasawuf, silakan dibaca, ya, buku yang berjudul Darah atau Sejarah Hitam Tasawuf, ya, yang ditulis oleh Dr. Fadl Ilahi, ya, sebuah buku yang sangat ilmiah sekali karena berasal atau berdasarkan kepada kitab-kitab, ya, ulama-ulama sufi itu sendiri. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kaum tasawuf ini muncul yaitu sekitar tahun 200-an. Makanya Syekhul Islam menyebutkan bahwa tasawuf ini, ya, muncul dan merebak yaitu di akhir-akhir abad ketiga Hijriah. Di mana ikhwatul Islam, orang-orang tasawuf itu sebetulnya tadinya mereka ingin zuhud, ingin bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi rupanya setan yang memberikan talbis kepada dia. Wa kana aslu talbisihi alaihim annahu saddahum 'anil ilmi. Di mana pokok talbis iblis kepada mereka pertama kali adalah mencegah mereka dari menuntut ilmu. Wa arahum annal maqsud al-amal. Dan setan memperlihatkan kepada mereka bahwa tujuan menuntut ilmu adalah beramal. Yang penting beramal. Akhirnya mereka pun tinggalkan ilmu. Yang kemudian, ya, semakin berat, semakin jauh dari ilmu. Bahkan mereka melarang pengikutnya untuk mencari ilmu hadis. Sampai-sampai di antara mereka, orang-orang tasawuf, ada yang berkata begini, ya, bahwa ada tiga perkara yang menghalangi seorang murid dari perjalanannya menuju Allah. Apa aja? Apa saja? Yang pertama menikah, kedua mencari nafkah, dan yang ketiga katanya mencari ilmu hadis. Subhanallah. Ikhwatul Islam, falamma atfa'a misbahal ilmi indahum. Ya, tatkala iblis telah berhasil menjauhkan mereka dari ilmu, akhirnya padamlah cahaya ilmu di sisi mereka. Takhabbatu fi dhulumat. Mereka pun kemudian, ya, tenggelam dalam kegelapan. Faminhum man arahu annal maqsud min dhalika tarkud dunya fil jumlah. Di antara mereka ada yang diperlihatkan oleh iblis bahwa maksud tujuan itu semua adalah meninggalkan dunia, katanya. Sehingga akhirnya mereka pun ya, meninggalkan segala sesuatu yang bisa memberikan kesehatan badan mereka. Bahkan mereka menganggap bahwa harta itu bagaikan kalajengking. Ikhwatal Islam, azani Allah. Demikian ikhwatal Islam di awal perkara. Wa haula'i kanat maqasiduhum hasanah. Ghairu annahum ala ghairil jadda. Mereka sebetulnya tujuannya, niatnya baik. Ya, ingin beribadah kepada Allah. Tapi sayang, mereka tidak di atas jalan yang benar. Makanya tidak cukup, niat yang baik itu enggak cukup. Harus tentunya ikhwatul Islam disertai dengan apa namanya? Tata cara yang benar. Wa fihi man kana li qillati 'ilmihi ya'malu bima yaqa'u ilayhi min al-ahadith al-mawdu'ah wa huwa la yadri. Di antara mereka, kata beliau, karena saking sedikitnya ilmunya, ya, akhirnya mengamalkan hadis-hadis yang palsu dalam keadaan dia tidak tahu ya kalau itu hadisnya palsu. Karena memang orang tasawuf itu terkadang karena jauh dari ilmu, mereka lebih mengutamakan taklid kepada ya mursyid-mursyidnya itu. Mereka menganggap bahwa mengikuti mursyid atau ajengan itu perkara yang diharuskan. Akhirnya setiap hadis yang disampaikan oleh ya para ajengannya dianggapnya itu sebagai sebuah hadis yang harus diamalkan. Ya ternyata setelah diperiksa oleh para ulama hadis, hadis itu hadis-hadis yang palsu, subhanallah. Nas'alallaha as-salamata wal-afiyah. Ikhwatul Islam, ya, pembicaraan tentang masalah tasawuf insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.